إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Pertama-tama kami wasiatkan untuk kita senantiasa syukur pada Allah. Kemudian kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan syukur kita pada Allah, Allah akan menambah nikmatnya atas kita. Dan dengan takwa Allah akan mengangkat dan memuliakan kita di sisinya. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Telah sampai pada kita berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bencana yang besar yang menimpa umat ini. Terutama kita yang hidup di akhir zaman. Di mana beliau telah sampaikan yati alaikum ayyam as-sabiru ala dinihi kal qabidi al jamrah, akan datang pada kalian masa di mana orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya bagaikan dia berpegang bara api. Sudah bisa kita bayangkan betapa beratnya. Demikian beliau ingatkan badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian untuk beramal sebelum fitnah menimpa. Kaqita'il laili mudhlim, karena fitnah datang bagaikan potongan malam yang sangat gelap, gelap gulita, sehingga membuat orang kebingungan dan tidak tahu arah, khawatir dan takut karena gelapnya. Dan beliau telah menggambarkan dahsyatnya fitnah ini. Tusbihur rajul mu'mina wa tumsi kafira. Wa tumsi mu'mina wa tusbihu kafira. Sampai-sampai seorang dikala sore hari dia dalam keadaan beriman, paginya berubah telah menjadi kafir wal'iyadzubillah. Begitupun pagi dia beriman, sore dia telah menjadi kafir. Nas'alullah salamu afiyah. Hadirinnya dimuliakan Allah. Dan sungguh sebaik-baik amalan yang harus kita lakukan di masa-masa fitnah yang dahsyat ini adalah kita istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni kita senantiasa suluk siratal mustaqim. Kita selalu berjalan di atas jalan yang lurus. Wahiyad dinul qayyim, yaitu di atas agama yang benar. Yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian oleh para penerusnya khulafa ar-rasyidin. Hadirinnya dimuliakan Allah. Pentingnya kita berjalan di atas istiqomah ini, pentingnya kita melakukan amalan istiqomah ini adalah sebagai bentuk tahqiqul hadafi khalqallahul insan. Pertama adalah sebagai bentuk realisasi tujuan Allah menciptakan kita manusia. Yang Allah telah beritakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Sehingga ketika kita istiqamah, terus-terus kita ibadah kepada Allah, kita berarti telah menunaikan tujuan Allah sesuai dengan yang Allah maukan. Dan hadirin yang kedua, amalan istiqomah ini juga merupakan bentuk mengamalan dari perintah Allah. dan apa yang telah diajarkan disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah perintahkan kepada kita segenap mukminin. Pertama dalam surat Hud ayat 112. Allah taala berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Maka istiqomalah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti telah diperintahkan padamu. Ini perintah ditujukan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk kita umatnya. Allah perintahkan untuk kita istiqomah sesuai perintahnya. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, jangan engkau melampaui batas. Sungguh Allah dengan apa yang kalian kerjakan, Allah Maha tahu. Demikian pula hadirinya dimuliakan Allah. Dalam surat Fussilat ayat yang ke-6, Allah berfirman, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Kalian istiqomahlah di atas agama Allah. Istiqomahlah kalian, teruslah berjalan di atas siratal mustaqim sampai kalian bertemu berjumpa Allah. Dan mohon ampunlah kalian. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, hadirin yang dimuliakan Allah, betapapun kita bersungguh-sungguh dan kita sudah mengerahkan segala upaya dan kemampuan kita dalam kita ibadah kepada Allah, tetap masih ada sisi-sisi kekurangan pada kita. Maka di samping Allah perintahkan kita istiqamah, Allah perintahkan kita istighfar untuk mengurangi atau untuk menutupi celah-celah kekurangan kita. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah. Demikian pula yang diperintahkan Rasulullah SAW dikhabarkan dalam sebuah hadis dari sahabat yang mulia, yaitu ketika datang kepada Nabi SAW Sufyan ibni Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, kulli fil Islami kaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, katakan untukku dalam Islam ini ucapan yang aku tidak lagi menanyakan kepada seorang pun selain pada engkau. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billahi summa istaqim." Katakan aku iman kepada Allah, kemudian engkau istiqomahlah. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah, lalu bagaimanakah caranya agar kita tergolong orang-orang yang istiqomah? Bagaimana caranya untuk kita menempuh jalan tersebut? Kaum muslimin, yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan amal ibadah kita hanya karena Allah semata dan untuk Allah semata. Karena sungguh orang-orang yang ikhlas, dia selamat dari gangguan syaitan. Orang-orang yang ikhlas, dia akan terus ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan berikan kemuliaan dan kemenangan padanya karena keikhlasannya. Kemudian yang kedua, hadirinya dimuliakan Allah, di samping kita ikhlas selalu karena Allah, adalah dawamul zikrullah wal istighfar. Kita berusaha untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk kita banyak-banyak istighfar. Karena sungguh zikir atau doa-doa yang kita ucapkan adalah merupakan benteng yang akan membentengi kita dari segala gangguan dan kejahatan syaitan musuh kita. Dan juga akan menjadi benteng dari makar-mungkar musuh kita. Dan sekaligus menjadi sebab pertolongan Allah atas kita semua. Di samping sisi lain akan memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa pada kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, termasuk istighfar untuk menutupi aib-aib kita. Kita butuh ampunan Allah, pertolongan Allah agar Allah menjaga kita dari kesalahan ataupun Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita sehingga kita berjalan akan tenang. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena dosa akan bikin orang gundah gulana dan resah hidupnya. Kemudian yang ketiganya, hadirin yang dimuliakan Allah, sarana atau jalan untuk kita sabat atau kokoh istiqamah adalah muhasabatun nafas wasti'danu lil maut. Hendaknya kita introspeksi diri, kita menyadari bahwa kita akan mati, sehingga persiapkan diri kita bekal-bekal untuk kematian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, seorang mukmin ketika menyadari akan kematiannya, dia pun akan bagus dalam mempersiapkan bekalnya, dan dia akan senantiasa menjaga dalam iman dan amal solehnya. Beda dengan orang-orang yang lalai, hanyut dalam maksiat, larut dalam dosa dan tenggelam dalam kesesatan, wal'iyadzubillah. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, introspeksi diri kita masing-masing, karena kita semua akan meninggalkan dunia ini. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita menganggap panjang umur kita di dunia ini. Makanya beliau menyebutkan ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal, wahai Rasulullah SAW, siapakah orang mukmin yang paling utama? Beliau jawab, ahsanuhum khuluqan, mukmin yang paling afdal, yang paling baik akhlaknya. Wa ayyun nasi aqyas, siapa manusia paling cerdas? Beliau mengatakan, aksaruhum dzikran lil maut wa ahsanuhum zadan lil maut aw ba'dal maut. Orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapan bekalnya untuk setelah kematiannya. Yang keempat hadirin, untuk kita bisa istiqamah, upayakan di samping kita muhasabah selalu dan persiapkan diri untuk kematian kita, juga jangan lupa kita harus senantiasa al-hirsu ala ada'is salawatil khams, kita semangat menjaga, menegakkan amalan sholat lima waktu, karena ini menolong kita. Allah katakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sungguh sholat akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang berikutnya hadirin adalah kita hendaknya istizdadu fi ta'limil Qur'ani was sunnah, berusaha selalu belajar Al-Qur'an dan sunnah. Kita membacanya, memahaminya, mengkajinya dan mengamalkannya. Kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan, kita pelajari, kita baca, kita pahami kandungannya dan kita amalkan. Demikian pula sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga seperti para sahabat, kokoh mereka di atas iman karena Allah bimbing dengan wahyu yang diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi SAW, dan mereka terus belajar dan belajar dan mendapat bimbingan Rasul SAW. Sekarang beliau telah wafat, maka kita berusaha aktif mempelajari apa yang diwasiatkannya, apa yang diajarkannya oleh Rasul SAW, sehingga semakin kokoh ilmu kita, insyaAllah semakin yakin dan kuat keyakinan kita, semakin istiqomah insyaAllah biiznillah kita semua. Dan yang berikutnya hadirin adalah ikhtiarus suhbati salihah. Kita harus berusaha mencari teman-teman duduk yang salih, terutama di masa-masa fitnah yang melanda seperti ini. Hati-hati jangan duduk dengan orang-orang ahlul fitnah yang akan menggerogoti agama kita atau menggugurkan iman kita. Hati-hati. Di samping mereka ahlul hawa wal bid'ah, juga kita selektif dengan siapa kita ambil teman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka orang-orang ahlul hawa tidak akan diam terus, akan menularkan penyakitnya dan akan menjadikan korban teman-temannya, teman duduknya. Mereka tidak segan-segan menjatuhkan temannya bersamanya dalam kesesatan, wal'iyadzubillah. Sehingga Allah perintahkan, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum, sabarkan dirimu untuk terus bersama mereka. Orang-orang yang senantiasa dia berzikir, menyeru kepada Allah. Wala tadu'inaka anhum turidu zinatal hayati dunya, jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka karena menginginkan kehidupan dunia. Wala tuti'man aghfalna qalbahu an dhikrina wattabahawa, dan jangan pula engkau taati mereka, orang-orang yang lalai hatinya dari mengingatku, kata Allah. Dan mereka memperturutkan hawa nafsunya, jangan kau ikuti orang yang misal ini, karena Allah katakan, wa kana amruhu furata, urusan mereka itu semua sia-sia, tiada guna dan akan menyesatkan kalian di dunia akan menjerumuskan kalian ke dalam neraka kelak di akhirat. Kaum muslimin, hati-hati dalam memilih teman dan berteman juga dalam berita yang diberikan teman. Kemudian hadirin, yang berikutnya adalah istinabul haram wa khifdul lisan. Untuk kita istiqomah, jaga diri kita, anggota tubuh kita dari perkara-perkara yang haram. Baik yang dilakukan oleh mata kita, atau yang dilakukan telinga kita, atau oleh mulut kita, jaga dari yang haram. Jangan berbicara yang haram, jangan makan minum yang haram, begitupun jangan memandang pandangan yang haram, jangan mendengar pendengaran-pendengaran yang haram. Karena hadirin, ini akan merusak iman yang ada di dada kita. Demikian pula, jaga lisan-lisan kita ini. Karena sungguh kata Rasulullah SAW, iyyakum wal fitan wal lisanu fihi akhir minas saif, afdhal minas saif. Kata beliau bahwa kalian hati-hati dalam fitnah ini. Karena sungguh lisan di masa-masa fitnah ini, dia lebih tajam dari tajamnya pedang. Jangan sampai karena lisan kita, orang terfitnah, kemudian orang tersesat. Dan kadang hadirin, lisan lebih tajam dari pedang. Karena pedang sekali tebas satu dua kepala yang putus. Tapi sekali lisan berbicara, masa bergerak, bisa terjadi perang masa. Hadirin, dan pertumpahan darah tak bisa dielakkan. Maka perhatikan, jaga lisan, jaga anggota badan kita ini. Karena kata Rasulullah SAW, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanu. Tidak istiqomah iman seseorang di dadanya sampai hatinya istiqomah. Dan hati seseorang tidak istiqomah sampai lisannya istiqomah. Jaga lisan untuk kita bisa meraih istiqomah hati ini, hadirin. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang berikutnya adalah al-hadar min wasawi syaitan. Hati-hati dari bisik-bisik syaitan, baik syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia. Karena sungguh yang memusuhi kita ahlus sunnah, yang membenci kita kaum mukminin ahlus sunnah, musuh itu bukan hanya syaitan dari bangsa jin. Tapi Allah katakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi dan pengikutnya ada musuh dari kalangan jin, dari kalangan syaitan, baik bangsa jin ataupun syaitan dari bangsa manusia. Yuhi ba'dun ba'din zuhrufal qawli hurur. Mereka membisikkan bisikan-bisikan atau ucapan-ucapan dusta. Hadirin, syaitan sangat gembira dengan adanya media sosial di zaman kita. Mudah mereka syaitan memanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dari kalangan munafikin atau fasikin untuk memberi atau mengunduh atau mengunggah berita-berita dusta, berita-berita adu domba, berita-berita fitnah. Syaitan masukkan dari berita-berita yang kita baca, baik di WA, di Telegram, Facebook, dan yang lainnya. Hati-hati hadirin. Kita diperintah Allah untuk tabayun dalam berita dan hati-hati mengambil berita dan menyebarkannya. Semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Ta'ala. Demikian hadirin, salah satu atau beberapa cara untuk meraih istiqomah. Semoga Allah bimbing kita pada jiwa kita ini untuk selalu takwa kepadanya dan istiqomah di atas agamanya. Barakallahu li walakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا واستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau tadi sudah kita sampaikan sarana atau cara untuk bisa istiqamah, berikut ini beberapa buah atau hasil mereka, orang-orang yang istiqamah. Karena seperti yang beliau sampaikan, innal jaza min jinsil amal, bahwa balasan yang kita terima dari Allah sesuai dengan amal kita. Maka siapa di antara kita yang istiqamah, dia akan dapatkan beberapa hasilnya. Di antaranya, tahsinul muslim minal ma'asi wal asam. Orang-orang yang dia istiqamah, dia akan terjaga dari perkara-perkara maksiat dan dosa. Karena ia telah menjaga dirinya, Allah pun menjaga dan melindunginya. Dia telah berusaha menjaga kehormatannya, Allah pun membantunya. Ini yang utama, ini yang diantara orang-orang yang istiqamah. Kemudian yang keduanya adalah husulul mu'min ar-rahah wal itminan. Orang-orang yang beriman yang istiqamah, dia akan meraih kelapangan jiwa, ketenteraman jiwa. Dan ini hasil karena dia selalu menyambung dengan Allah dalam menjaga zikir-zikirnya, doa-doanya, dalam menjaga sholatnya. Dia selalu nyambung dengan Allah dan berusaha terus dia dekat dengan Allah. Maka dengan sebab zikirnya itu Allah beri ketenangan jiwa. Seperti yang Allah katakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati orang itu akan tenang, jiwa seseorang akan tenteram. Hadirinnya dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiganya, di antara hasil atau buah istiqamah adalah nuzulul malaika alal mu'min inda mautihi. Orang-orang yang istiqamah akan turun padanya malaikat-malaikat utusan Allah saat kematiannya untuk memberitakan kabar gembira surga baginya yang Allah telah siapkannya. Seperti Allah sebutkan dalam surat Fussilat, innal ladhina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah. Sungguh orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami Allah, lalu ia istiqamah di atas imannya, di atas ucapannya ini, malaikat-malaikat Allah turun padanya membisikkan, memberitakan kabar, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut, jangan kau bersedih, absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Gembiralah engkau dengan surga yang telah Allah janjikan. Yang keempat, hadirinya dimuliakan Allah. Di samping orang-orang yang istiqamah menuai berkah akhir hayatnya husnul khatimah, yang keempat adalah dia nailu hubbun nas wal qabul fil ar. Dia akan peroleh cinta manusia. Demikian pula penduduk yang ada di bumi ini suka dengannya. Seperti halnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dicintai oleh sesama mereka manusia. Demikian pula kalau kita istiqamah, maka Allah Ta'ala akan mencintai kita. Penduduk langit pun Allah perintahkan untuk mencintainya. Dan segenap penduduk bumi pun akan turut mencintainya. Dan yang terakhir, hadirinya dimuliakan Allah, mereka orang-orang yang istiqamah akan meraih al-fawzu bil jannah haitsu la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Dia akan raih surga Allah. Seperti sabda Rasul SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, inni a'tadadu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun biqalbin basar. Sungguh telah kami siapkan bagi hamba-hambaku yang salih nikmat surga yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, belum terbayangkan dalam benak kita manusia. Semoga hadirin Allah jadikan kita dan bimbing kita untuk bisa istiqamah di atas agamanya sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.